بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sisa waktu 15 menit kurang lebih kami ingin tambahkan sebab-sebab keselamatan kita kelak di hari kebangkitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara sebab keselamatan adalah hendaknya kita senantiasa al-inayatu bi'ilmi syar'i, selalu perhatian dengan ilmu syariat, ilmu agama. Kita selalu mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Sungguh perhatian kita terhadap ilmu ini akan menjadi sebab keselamatan kita kelak di hari kiamat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkah kakinya berjalan menuju majlis ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan dia menuju surga Allah taala. Sehingga kita hendaknya selalu berusaha, jangan putus asa untuk meraih ilmu, guna kita dapatkan kemudahan menuju surga Allah taala. Walaupun hadirin, kita tentunya ya punya keterbatasan, tapi hendaknya luangkan waktu, upayakan kita untuk tidak alfa dalam ilmu, karena sungguh menuntut ilmu ini perkara fardu yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ilmu ini mengangkat derajat kita semua di sisi Allah kelak, seperti yang Allah beritakan dalam suratul Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Subhanallah, kita sudah dianugerahi keimanan, yang dengan nikmat ini Allah bisa menjadikan sebab kita diangkat derajat oleh Allah dengan iman yang Allah berikan ini. Apalagi kalau kita mau menambah dengan ilmu, Allah angkat mereka, orang-orang yang Allah beri ilmu, lebih tinggi beberapa derajat. Hingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa bahagia para penuntut ilmu. Mereka berjalan menuju ilmu, jalannya dihitung satu kebaikan, dan dengannya dimudahkan ke surga Allah taala. Dengan ilmu diberinya kebaikan. Lihat apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah akan jadikan ia faham pada agama ini. Kita tidak mungkin akan menjadi seorang yang bertauhid tanpa kita berilmu, mengetahui tentang hakikat tauhid, keutamaan tauhid, perkara-perkara yang wajib dengan tauhid, hadirin, dan yang membatalkannya, yang merusaknya. Kita pelajari. Begitupun kita tidak mungkin bisa menegakkan syariat dengan benar tanpa ilmu. Sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, siapa yang hidup Allah beri ia iman, ilmu, sungguh dialah orang yang paling mendapat keberuntungan yang besar. Allah katakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah karunia Allah, iman, ilmu, ini hanyalah karunia Allah. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Wallahu dzul fadlil azim, Allah yang memiliki karunia yang amat sangat besar. Hadirinnya dimuliakan Allah, sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, lil alim alal abid 700 darajat. Mereka orang-orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya lebih tinggi 700 derajat di atas orang-orang yang mereka ahli ibadah dari kalangan mukminin. Ma baina darajataini kama siratul khamsumi'ati amin, yang jarak satu dengan dua derajat berikutnya, satu dengan derajat berikutnya, seperti jarak 500 tahun perjalanan. Bukan jarak yang rendah, tinggi, luar biasa. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, tentunya kalau kita ingin untuk mendapat keselamatan, marilah gunakan waktu-waktu yang ada untuk selalu kita dapatkan ilmu. Karena sungguh ilmu akan membawa pada kebaikan, ilmu akan menjaga kita, menyelamatkan kita, dan jauh dengan harta. Makanya Allah perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Dalam surat Thaha Allah taala berfirman, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahilah aku ilmu. Karena dengan tambahnya ilmu akan tambah kebaikan kita. Dan hadirin, mumpung ilmu masih ada, belum dicabut, segeralah pelajari. Karena sungguh akan datang masa ilmu akan lenyap dan kita tidak akan dapatkan kembali. Sebab yang ketujuh, untuk kita bisa dapatkan keselamatan diantaranya hadirin yang dimuliakan Allah, adalah kita kasratul istighfar. Banyak-banyak kita beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kasira. Berbahagialah orang yang ia dapatkan dalam lembar-lembar catatan amalnya banyak-banyak istighfar. Karena itulah beliau sampaikan dalam hadis, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru idni atubu ilallah fil yaum mi'ati marrah. Wahai manusia, kalian taubatlah kepada Allah dan kalian beristighfarlah. Sungguh aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, terjaga dari dosa, terpelihara dari kesalahan dan kekurangan, terbimbing selalu oleh Allah, dan beliau diampuni dosa sebelum dan sesudahnya, dijamin dengan rahmat Allah. Sedangkan kita tiada jaminan. Dan beliau selalu taubat kepada Allah dan beristighfar. Hadirin, jangan kita ketika diminta untuk taubat istighfar lalu kita mengelak, saya salah apa, saya dosa apa, kenapa saya bertaubat, saya harus istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh kita manusia seperti sabda Nabi SAW, kullu bani adama khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam punya salah, keliru. Maka sebaik-baik orang yang salah, yang keliru, ialah orang yang segera taubat. Bukan yang merasa diri baik selalu sehingga enggan bertaubat. Sungguh tak mungkin ada. Kecuali Nabi SAW yang maksum, terjaga dari keliruan dan kesalahan. Kita tidak bisa. Maka hadirin kaum muslimin, beliau ingatkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau ingatkan, ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'a hasanatamha. Kalian takwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun kau berada, dan ikuti perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh ketika kita beristighfar, sekian keutamaan kita dapatkan. Pertama, dengan kita taubat, dengan kita istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kedua, dengan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, kita akan diselamatkan dari bencana yang besar. Lihat apa yang Allah sampaikan dalam suratul Anfal, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah mungkin Allah binasakan mereka sedangkan engkau wahai Nabi masih ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mungkin akan membinasakan, mengazab mereka sedang mereka masih beristighfar. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, dengan sebab kita banyak-banyak istighfar, Allah menahan azab, Allah menjauhkan bencana. Namun kalau manusia tidak ada lagi taubat dan beristighfar, manusia lalai, banyak berbuat dosa dan merajalela perbuatan maksiat, khawatir Allah tidak lagi turunkan rahmatnya, hujan dari langit tertahan. Ya, maka dengan kita banyak istighfarnya taubat, rahmat Allah turun, hujan penuh barokah turun. Seperti Allah katakan, wa nistaghfir istighfara yursilis sama'a 'alaikum midarara. Hendaknya kan banyak-banyak istighfar, yang dengan itu Allah akan kurunkan, kirimkan buat kalian hujan yang lebat, yang dengan hujan itu kita dapatkan rahmat, berbagai buah-buahan tumbuh keluar, tumbuh tanaman-tanaman yang bisa kita ambil faedahnya, rizki buat kita. Subhanallah, hadirinya dimuliakan Allah. Dan beliau ingatkan kita, kalau sampai manusia banyak dosa dan tiada taubat, akan tertahan hujan. Kalau bukan karena doa binatang-binatang melata, ya, bisa jadi tak ada lagi hujan karena dosa-dosa kita manusia. Hati-hati ikhwa barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di zaman kita ini sarana untuk berbuat dosa sudah amat sangat mudah. Kalau dulu orang untuk nonton film harus keluar uang, datang ke gedung bioskop, antri beli karcis tiket, ya, atau tunggu layar tancap gratis di lapangan terbuka. Sekarang bisa dilihat di kamar-kamar kita, selalu menyertai kita, dari HP, dari Android, dari tablet, dari komputer dan yang lainnya. Subhanallah, hadirin, hati-hati kita, banyak-banyak kita istighfar. Karena sungguh dengan kita istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah merahmati kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh mereka orang-orang yang tiada taubat akan menyesal dosa-dosa ia kelak di akhirat. Seperti Allah katakan dalam surat Sajdah, Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun. Andaikan kau saksikan kelak di hari kiamat, ketika mereka orang-orang yang banyak dosa di dunia, mereka tertunduk kepalanya di hadapan Allah Rabbnya dengan penuh kehinaan dan penyesalannya, mereka hanya mampu berkata, Rabbana absarna, ya Rabb kami, kami melihat, kami mendengar, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal amal saleh, sungguh kami telah yakin. Jangan kita seperti ini. Hadirin, bertaubatlah, ya, bertaubatlah sebelum kita tertutup pintu taubatnya. Karena beliau katakan, innallaha yaqbalu taubah, Allah akan selalu menerima taubat hamba yang bertaubat, malam yughargir, selama napas belum sampai di tenggorokannya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dan ingat, semua ini akan tumbuh dengan ilmu. Orang akan menyadari akan kekurangannya kalau dia memiliki ilmu, ada rasa takut kepada Allah, sehingga ia koreksi diri, dia hisab diri sebelum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang berikut, yang ke-8, addu'a wal luju' ila Allah. Hendaknya kita selalu berdoa, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian amat sangat butuh kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah. Maka berdoalah, sandarlah kepada Allah, mohonlah keselamatan. Sungguh hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah selama dipenuhi syarat-syaratnya, yang akan menyebabkan dia dikabul doanya dan dijauhi sebab-sebab yang akan menghalangi doanya, pastilah Allah akan berikan dia doanya dengan tiga kemungkinan. Pertama, langsung Allah kabulkan ia doanya. Apa yang diminta, Allah beri. Atau yang kedua, Allah akan menyelamatkan dari bencana atau musibah yang akan menimpa. Dan yang ketiga, dia akan Allah tunda pengabulannya, Allah simpan untuk di akhiratnya. Dan jangan kita putus asa dalam doa, karena sungguh inilah yang Allah berikan. Dan Allah lebih tahu. Jangan karena kita doa lalu kita melihat belum dikabulkan, kita berhenti tidak mau doa lagi. Ini namanya putus asa dalam doa, dan ini menjadi sebab tidak dikabulkan doa diantaranya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Doalah selalu kepada Allah, karena Allah katakan ud'uni astajib lakum. Engkau doalah padaku, pasti kukabulkan doa-doa kalian. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah tidak pernah bosan mendengar dan menerima doa, mengabulkan doa, sampai kita sendiri yang kadang putus asa. Hingga kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, berdoalah selalu kepada Allah. Dan kita ingat, ya, ketika doa kita belum langsung Allah beri apa yang kita minta, bukan berarti Allah tidak memberi, tapi Allah tahu. Bisa jadi apa yang kita minta, kalau ketika itu pula dikasih apa yang kita minta, akan membuat kejelekan bagi diri kita, yang Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Dan kita harus sadari, pastilah Allah akan selalu memberi apa yang kita butuhkan, dan Allah mencukupi apa yang kita butuhkan, walaupun terkadang Allah tidak selalu memberi apa yang kita mohon. Kita mohon banyak permintaan, namun tidak semua permintaan Allah kabulkan seketika itu. Tapi kita tidak meminta, Allah cukupi kebutuhan kita. Contohnya, kita bernafas, oksigen Allah siapkan untuk dimanapun kita tinggal, kita hirup. Tidak harus bawa tabung kemana-mana. Coba andaikan oksigen terbatas seperti di rumah sakit di USG itu, ya, di UGD itu, ketika dapat darurat, orang napas harus disambung dengan selang daya oksigen di hidungnya. Kalau kita harus seperti itu, kira-kira mampu kita kerja? Mampu kita sholat harus gendong oksigen terus di hidungnya? Apakah kita tidak sadari selalu kita menghirup udara yang Allah siapkan? Apakah Anda minta selalu, ya Allah beri aku oksigen, beri aku udara segar? Tidak pernah. Tapi itu kebutuhan, Allah berikan selalu. Air Allah limpahkan selalu. Angin berhembus selalu. Lihat nikmat Allah. Jangan hanya karena permintaan kita nampak belum dikabul lalu kita putus asa. Sungguh hadirin, kita ya tidak lebih tahu yang lebih baik buat kita dibandingkan Allah tentunya. Tidakkah kita lihat mangga, durian, kemudian yang lainnya ketika berbunga, begitu lebat bunganya. Apa yang terjadi seandainya semua bunga yang keluar dari pohon itu jadi buah dan besar semuanya? Kira-kira pohonnya akan tegak atau ambruk? Mungkin ambruk, roboh sebelum masa, sehingga antum gak bisa makan sama sekali. Dengan takdir Allah, Allah atur, jatuh satu-satu. Dari bunga mulai gugur, ada yang sudah mulai buah kecil, pentilnya mulai jatuh, terus sampai besarnya mungkin satu tangkai mangga 2-3 buah yang tergantung. Kalau semua bunganya jadi buah, ambruk. Sama dengan permintaan kita, kalau semua kita minta diberi, bisa jadi Anda gak sholat lagi, sibuk urus harta, sibuk urus gudang, sibuk urus istri, sibuk urus ini itu. Subhanallah. Hadirin, Allah tahu. Sama kita kadang, kita punya anak, gak mungkin anak minta pisau yang tajam untuk bermain, akan kita kasih. Pasti dilarang, jangan pakai yang ini tajam, kasih yang ini yang tumpul. Gak mungkin anak minta uang, kita mau kasih yang banyak, satu gebuk 10 juta langsung, gak mungkin, paling 1.000, 2.000. Walaupun dia minta yang banyak, tapi tidak baik. Orang tua lebih tahu dari anak. Apalagi Allah dibanding kita yang lebih alim, lebih hakim. Tentunya Allah tahu mana yang terbaik. Kapan dikabulkan doa kita? Yang pasti apa yang kita panjatkan dari doa tidak akan hilang, tersimpan di sisi Allah. Dan sungguh betapa bahagia orang yang selalu panjatkan doa seperti Nabi SAW. Antum perhatikan, dari bangun tidur sampai tidur tak putus hampir dari doa dan zikir. Itulah yang Allah katakan, orang-orang yang selalu adzakirinallah kasira wadzakirat, orang laki-laki yang banyak berzikir, begitu pula wanita-wanita yang banyak berzikir. Adallah lahum maghfiratan, Allah janji bagi mereka ampunan, wajaran ya, dan pahala ya, kabira al-azima, pahala yang besar. Allah berikan bagi mereka ampunan, pahala besar, surga Allah. Maka hadirin, doa sungguh dan utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ini sering-sering kita ulang. Lihat doa zikir pagi petang yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, terkadang kita lupa, kita doa tidak mengontrol. Mungkin ada penghalang doa kita, makanan yang kita makan. Coba perhatikan, jangan sampai menjadi penghalang karena ada yang haram yang tertelan ya, atau mungkin ya ketergesa-gesaan kita dan putus asa kita sehingga tidak dikabulkan doa. Maka perhatikan, dan syarat-syaratnya dipenuhinya oleh kita, cari waktu-waktu yang mustajabah. Subhanallah hadirin ya, ini diantara sebab untuk keselamatan kita kelak di hari kiamat adalah kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan karena terbatasnya waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita diberi kemampuan melakukan sebab-sebab ini semua. Dan tentu masih banyak sebab-sebab yang lainnya, namun tidak cukup waktu tentunya. Mudah-mudahan kita sambil jalan waktu Allah bimbing untuk bisa mendapatkan dan melakukan sebab-sebab keselamatan itu. Wa barakallahu fikum, mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangan. Tentunya dari kejahilan kami, kami taubat pada Allah Ta'ala. Yang hak yang benar dari Allah, mari kita ikuti dan kita jalani. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.